Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, wassunnatu indana atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan al-Imam Ahmad memulai dengan as-sunnah itu apa? At-tamassuk bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sudah kita jelaskan bahwa sekedar Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an sunnah ini bisa dibilang mayoritas semuanya sepakat. Sekedar slogan Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an sunnah ini bisa dibilang tidak ada sebuah kelompok pun yang tidak mendengar atau menyebutkan slogan ini. Namun sebagai pembeda, ya, apa yang membedakan? Al-faham, pemahaman. Makanya didahului dengan apa itu sunnah, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat di atas. Ketika itu sudah dipahami, itu sudah disepakati, baru kemudian tidak mengherankan Al-Imam Ahmad memulai. Apa itu sunnah? Mulai masuk sedikit demi sedikit perkara-perkara pokok, sunnah-sunnah yang di situ seorang muslim harus berpegang teguh dengannya. Disebutkan di sini, sunnah itu di sisi kami ahli sunnah, kata Al-Imam Ahmad, athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Entah ucapan, entah perbuatan, entah penetapan beliau, ya, dan yang jauh lebih penting dari itu tentang pemahaman. Ketika kita sepakat bahwa Islam itu Allah turunkan, agama Islam ini disertai dengan Alkitab, Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini yang paling paham, yang mampu untuk menjelaskan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengherankan kemudian Al-Imamul Barbahari dalam Syarh Sunnah mengatakan Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Islam, pengen tahu Islam ya sunnah, sunnah Rasulullah. Rasulullah itu orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Rasulullah itu adalah orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan Islam. Rasulullah itu sendiri merupakan Islam. Artinya apa yang beliau lakukan semuanya, ya itu Islam. Ingin tahu Islamnya Rasulullah. Orang yang paling paham tentang Rasul, tentang sunnah, tentang Islam, ya Rasulullah. Nah, kan seperti itu, ya. Maka simple. Dalam beragama itu mudah, jelas, nyaman, ya. Karena kita sepakat bahwa Rasulullah itu orang yang paling paham, orang yang paling mengerti, ya, sudah ikuti Rasulullah, sudah selesai, itu agama. Seperti itu. Nah, namun itu tadi, kita diwajibkan mengikuti sunnah, aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan cara membabi buta, ya, kita sepakat. Ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alna, apa yang Rasulullah lakukan kita lakukan. Ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulna, apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah yakini dan berpendapat dengannya, maka kita pun berpendapat dengannya. Namun yang jauh lebih penting dari itu, ma fahimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahimna, pemahaman. Nah ini yang Rasulullah pahami, begitu pula para sahabatnya pahami, ini juga yang harus kita ikuti pemahamannya. Nah, sehingga selesai. Banyak syubhat, kalian ini mewajibkan sunnah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, akhirnya ini sudah motor, bid'ah, enggak ada kan di zaman Rasulullah, dulu Rasul naik unta. Nah, apa lagi? Keran dan yang lainnya, enggak ada kan mie, kenapa kalian katanya bid'ah, semua bid'ah yang enggak ada contohnya, ini sekarang kalian bid'ah. Nah, ya. Nah ini, siapa yang memahami ya ini? Pentingnya seperti itu. Ya, ada Rasulullah mewajibkan kita suruh naik unta, enggak ada. Karena ketika itu tunggangannya unta. Ya, sudah Rasulullah naik, enggak ada. Yang Rasulullah kalian wajib untuk berbantu dengan sunnahku. Termasuk apa? Mengendari unta. Enggak ada pemahaman Rasulullah bahkan sahabat seluruhnya. Nah, ini penting untuk kita berpegang teguh termasuk dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Qala wa sunnatu tufasirul Qur'an. Wahiyya dalailul Qur'an. Wa laysa fi sunnah qiyas. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sunnah itu mentafsirkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini kitab suci yang sudah lengkap. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma fatna fil kitabi min syai." Kita ini sudah enggak kurang-kurang, artinya enggak ada kekurangan dalam Al-Qur'an ini sedikit pun. Nah, namun Al-Qur'an ini kan mukjizat. Ya, sesuatu yang luar biasa. Makanya menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nilai bahasanya itu, fasohahnya itu tinggi sekali. Setiap nabi itu kalau kita perhatikan dikasih mukjizat yang sesuai dengan kondisi umatnya. Agar enggak ada hujah. Ketika suatu umat kondisinya itu menguasai bidang tertentu, Allah turunkan mukjizat kepada rasul yang diutus di umat tersebut dengan hal yang umat tersebut sudah paham, sehingga ketika turun mukjizat betul-betul yakin, wah ini mukjizat sudah. Nah, makanya Bani Israel di zaman Musa, ya, zaman Musa ini luar biasa masalah sihir ini sudah merupakan sesuatu yang berlaku secara umum di sana. Sudah terlalu mendarah daging, sehingga memang tukang-tukang sihir, jago-jago sihir itu luar biasa. Allah turunkan mukjizat kepada Musa berupa tongkat yang kemudian dengan seizin Allah bisa menjadi ini dan itu. Ya. Paham, tukang sihir itu orang yang paling paham tentang sihir ketika lihat mukjizat, wah ini betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Isa, Nabi Isa alaihi salam, itu umatnya itu ketika zaman tersebut itu mengalami puncak dari kemajuan teknologi tentang ilmu kedokteran. Nah, di zaman Musa. Ya. Makanya Allah berikan mukjizat kepada Isa alaihi salam, di antaranya menghidupkan orang yang sudah meninggal. Seperti itu. Sehingga yakin ini betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya, terkhusus ketika itu di Arab, ya, orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Nah, Allah turunkan mukjizat terbesar berupa Al-Qur'an. Nah, makanya Allah tantang. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Nah, fa'tu bi surah, datangkan sebuah surat. Kalian kan orang Arab nih. Kalian orang yang paling fasih paham tentang bahasa Arab, coba datangkan semisal Al-Qur'an. Nah, enggak mampu. Ya kan? Ini Al-Qur'an, sesuatu yang mukjizat yang luar biasa. Tentunya yang namanya sesuatu yang bagus itu sedikit berucap sudah cakupannya luas. Ya kan? Nah, orang dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam itu ketika mendengar Al-Quran sudah nggak terlalu banyak repot karena emang pemahaman dan penguasaan bahasa Arabnya luar biasa, nggak seperti kita sekarang ketika mendengar Al-Quran untuk memahaminya butuh dulu membaca tafsir, apa tafsirnya orang dahulu selesai, termasuk Quraisynya sendiri. Makanya para ulama membantah tentang orang-orang yang menafikan asma wa sifat. Ya. Nah. Oh, maksudnya yadullah fawqa aydihim. Maksudnya itu tangan Allah di atas tangan mereka, itu maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka katanya. Nah, kita katakan ini orang Quraisy ini orang yang menentang Islam. Menentang ini Al-Qur'an ini katanya dari ini Muhammad yang buat ini. Nah, sebisa mungkin orang Quraisy itu mengotak-ngatik agama Islam Al-Qur'an ini keliru, enggak benar, batil. Enggak mampu. Makanya ayat-ayat yang seperti itu enggak ada bantahan sama sekali dari kufar Quraisy. Ya, kufar Quraisy itu tidak mengingkari ayat-ayat sifat, ya sifat-sifat Allah dan yang lainnya. Nah, ini orang-orang dahulu, kita sekarang butuh terhadap tafsir. Ketika Al-Quran itu sedikit namun mencakup cakupan yang sangat luas, ya, dalam beberapa hal, tidak sedikit pula, butuh Al-Quran itu untuk dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya kemudian dikatakan as-sunnah tufasir Al-Quran. Nah, Al-Quran itu butuh, gak akan mungkin seorang bisa, ya sudah intinya begini coba, Allah kan turunkan Al-Kitab. Ya, kalau kita dicukupkan dengan Alkitab, kenapa kok Allah masih utus Rasul? Kan seperti itu. Nah, ya kan? Bukan karena kurangnya Alkitab tersebut, ini Alkitab yang luar biasa, tapi karena saking tingginya butuh ada seorang yang menjelaskan. Makanya dalam sekian banyak ahkam, itu enggak mungkin seorang bisa hanya berpegang teguh dengan Al-Quran secara lafaz. Secara lafaz. Ya, mana mau orang bisa sholat, mana bisa orang zakat, mana bisa orang haji, mana bisa orang umroh, sekedar membuka Al-Quran, lafadznya dibaca. Kalau maknanya itu tadi. Nah, ya karena makna-makna Al-Quran banyak yang memerintahkan akhirnya untuk kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kan seperti itu. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Itu diantara ayat yang memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali-sekali tidak demi Rabbmu. La yu'minun. Mereka itu belum beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Nah, fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah khawatir orang yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Bisa ditimpa fitnah yang besar atau ditimpa azab yang perih, ada azab yang pedih. Nah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, ambil, perintah. Banyak Allah memerintah kita untuk kembali kepada, merujuk kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya palsu ketika ada orang mengatakan bisa kita cukup dengan Al-Quran. Ketika dia jujur dengan ucapannya ini, harus mau tidak mau dia kembali kepada As-Sunnah. Karena memang ayat Al-Quran banyak yang memerintahkan untuk kembali kepada As-Sunnah. Sholat lima waktu bagaimana? Mana ada dalam Al-Quran lafadznya? Kan tidak ada. Mana dua rakaat, empat? Oh ada. Kata mereka. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Orang Jawa bilang makso ini. Maksa. Yang itu ayat tentang poligami. Hah? Mau dibawa, silakan nikahi wanita-wanita 2, 3 atau 4. Maksudnya kok bisa dibawa 2 itu salat subuh, 3 salat maghrib, 4 salat-salat yang lainnya. Terlalu konyol. Nah, kayak kemudian mana dalilnya larangan memakan anjing, memakan nah. Terlalu sempit otaknya. Ini makanya as-sunnah tufasil Quran. Sunnah itu mentafsirkan Al-Quran. Qala wa hiya dalail Quran. Sunnah ini sebagai dalilnya Al-Quran. Seperti itu. Yang menunjukkan tentang apa isi dalam Al-Quran, sunnah. Sahabat aja sempat keliru, sekedar kembali kepada lafaz Al-Qur'an. Sempat keliru. Nah, ketika berbicara tentang ayat puasa, faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Adi bin Hatim, kan itu kan perintahnya dalam Al-Qur'an. Maka makan, minum, makanlah dan minumlah. Sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam. Adi bin Hatim ketika turun ayat ini tidur, taruh di bawah bantalnya benang putih, benang hitam. Malam berlalu, makan, minum, dilihat sudah jelas apa enggak nih perbedaannya. Nah, dilihat sudah jelas apa enggak ya, tentunya dahulu gelap-gelap gulita, belum ada lampu-lampu seperti kita ya. Nah, kemudian akhirnya diceritakan kepada Rasulullah SAW, bukan seperti itu maksudnya benang putih, benang hitam. Benang putih itu ya fajar. Nah, benang hitam itu ya kegelapan malam. Nah, ini sahabat ya pun sempat keliru. Nah, bagaimana dengan kita? Intinya sahabat saja butuh, orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW butuh untuk penjelasan dari Ar-Rasul. Nah, tentang Al-Qur'an. Kalau enggak, kelirunya fatal. Qala wa laisa fi sunnah qiyas. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dalam sunnah itu tidak ada qiyas. Sudah kita sepakat ya, tahu ya, bahwa sunnah itu apa sih? Apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, semuanya. Ini sunnah. Ya berarti Islam sudah intinya seperti itu. Makanya enggak ada bedanya antara sunnah dengan Islam. Nah, sudah dalam Islam ini kata, atau dalam sunnah tidak ada qiyas. Ya jelas. Kenapa? Loh, hukum asalnya agama ini agama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya mau. Allah yang menetapkan. Nah, enggak bisa ada qiyas di perumpamakan, dikias-kiaskan. Hukum asalnya belajar agama itu dalil. Nah, makanya sebenarnya aman kita ini kalau ngikuti Rasulullah. Mudah. Nah, enggak ada qiyas. Namun perlu kita ketahui di sini bahwa di situ para ulama menyebutkan tentang permasalahan qiyas. Kita sudah tahu ya, hukum asalnya dalam sunnah itu tidak ada qiyas. Makhluk yang pertama kali membuat qiyas akhirnya terjerumus dalam lubang kesesatan yang akhirnya Allah usir dari surga, yaitu iblis. Ini makhluk yang pertama kali memakai qiyas. Seunggan, ya, sombong, tidak mau untuk disujud, diperintah untuk sujud kepada Adam. Kemudian berusaha mengkiaskan. Kenapa kok dia enggak mau sujud? Alasannya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Rabb dari neraka. Nah, dia kiaskan asal muasal penciptaan dia, dikiaskan juga. Yang namanya api itu lebih afdol dibandingkan tin, tanah katanya. Sehingga enggak layak aku sujud kepada Adam. Nah, makanya qiyas ini terlarang, tercela. Namun, para ulama banyak menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan qiyas apabila memang dalam suatu permasalahan tidak disebut atau tidak ada dalil atau nasnya yang secara langsung. Terpaksa memakai qiyas. Namun itu pun ada aturannya ya. Seperti itu. Sehingga tidak semua qiyas itu terlarang. Kita kan mengetahui namanya qiyas itu rukunnya ada empat. Aslun, far'un, illah, dan hukum. Ini rukun qiyas. Nanti insya Allah penjabarannya ya kalau memang Allah kasih kita taufik untuk belajar usul fikih. Namun secara umum, kalau kita itu mau mengqiyaskan suatu hal dengan hal yang lainnya, berarti ada asal suatu yang dikiaskan, ada cabangnya. Ya. Kemudian di situ ada persamaan illah. Ada persamaan illah yaitu ini kenapa sih kok haram? Ilahnya apa? Sebabnya apa? Nah, apakah ada juga ada di yang cabang ini? Seperti itu. Ya. Sehingga dengan itu diambil hukum yang sama. Ya, berarti ada asal, ada cabang, ada ilahnya, ada hukum yang sama. Ini kalau tidak terpenuhi kesamaan ini, itu tadi seperti iblis akhirnya. Yang disebut dengan al-qiyas ma'al fariq. Qiyas yang di situ ada perbedaan. Enggak tepat. Nah, namun ketika rukun-rukun ini terpenuhi, memenuhi syaratnya, maka qiyas tersebut sah ketika dalil tidak ada. Contoh misalnya, mana sih ada dalil yang mengatakan bahwa sabu-sabu itu haram? Kan gitu. Ini contoh sederhananya ya. Atau putau, atau apalagi misalnya. Mana ada putau dalam Al-Quran, hadis. Tapi mana ada orang berselisih bahwa putau itu haram, memabukkan. Nah, ini kias dari apa? Khomer. Nah, yang dulu ada namanya khomer. Khomer ini asal. Putau ini cabang. Dilihat ilahnya. Kenapa khomer ini diharamkan? Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, ma askara kathiruhu faqailu haram. Kullu muskirin haram, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Setiap yang memabukkan, maka itu haram. Nah, ini ilahnya. Khomer itu diharamkan. Karena apa? Karena memabukkan. Maka sama dengan obat-obatan terlarang ini. Ada asal, ada cabang, ilahnya dilihat sama, memabukkan, ya, hukumnya sama. Nah, ya. Ini kias yang dipakai. Walaupun sebagian ulama menyebut, ya, ini bukan kias sebetulnya. Nah, ini masuk ke dalam keumuman. Nah, ini. Jadi pembahasan itu bukan masalah kias ini. Nah, ini pembahasan am wa khas katanya. Nah, siapa yang mengatakan bahwa putau itu haram? Mana di dalilnya? Oh, ada. Kata sebagian ulama, ini masuk dalam keumuman hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, setiap yang memabukkan itu haram. Nah, sehingga jangan heran ketika ada ulama yang menolak kias secara mutlak, di antara Syekh Mukbil di zaman sekarang. Nah, ya. Namun apabila kita lihat tadi ujungnya, ini ulama yang memakai kias dengan syarat-syaratnya, ini ada ulama yang menolak kias secara umum. Dilihat ujung-ujungnya sama. Hanya bedanya yang ini kias dengan syarat-syaratnya, yang ini masuk ke dalam keumuman. Masuk dalam hukum am wa khas. Seperti itu. Nah, sehingga intinya di sini kita kembali kepada bahwa hukum kita beragama itu bukan dengan kias. Ketika sudah ada nas, ya sudah pakai itu. Qala wala tudrabu lahal amsal. Sunnah itu jangan dibuat, dijadikan permisalan-permisalan. Ya. Nah, enggak bisa. Lawang ini miliknya Allah kok. Sudah terserah Allah sudah. Kita ini kan mengklaim diri kita muslim, beriman, mukmin, ya sudah ikut dah. Beres, terima beres. Namun urusan dunia aja kita ikut kepada yang ahlinya. Urusan dunia ini. Makanya sakit datang ke dokter. Nah, datang ke dokter spesialis. Mau membangun rumah, datang ke arsitek. Datang ke tukang yang ahli. Kan seperti itu. Mana ada orang bangun rumah datangnya ke ustaz. Ya, Bu Raja. Ya kan ke ahlinya gitu, menyerahkan sudah. Besinya, cara ininya, sudah terima beres saja Pak. Ini memang sunnatullah ya, fitrahnya manusia itu menerima kalau sudah ada orang yang ahlinya, sudah seperti itu. Difonis oleh dokter, oh ini penyakitnya tipes, ini penyakitnya. Mana nanti kita berani ngelawan, nanti sudah memang ahlinya. Nah ini apalagi zat yang maha buat aturan terhadap makhluk yang ciptaannya sendiri yang paling paham. Lah kok orang ini kemudian masih berusaha mengotak-ngatik agama Islam dengan. Nah, maka di sini kemudian disebutkan wala tudraku bil uqul walal ahwa. Sunnah ini agama Islam, apa yang datang dari Rasulullah ini itu enggak bisa di aturan syariat ini enggak bisa dikuasai dengan akal. Hukum asalnya nih, kalau enggak ada dalilnya sudah kita enggak berbuat. Ada dalilnya kita mengambil. Selesai. Seperti itu, enggak bisa dengan akal-akalan. Kan baik. Nah, ini cuma yang dia apalah aja hadisnya kullu bid'atin dalalah. Nah, misalnya. Ya mau gimana? Ya sudah, enggak pakai hadis itu sudah. Kita nih mau beragama, agamanya siapa gitu. Agamanya bapak, agamanya saya, ini agama siapa? Nah, ini ya ketika kita diskusi, ajak sedikit demi sedikit hal-hal yang disepakati dulu. Jangan langsung masuk kepada topik. Kecenderungannya orang akan menolak. Tapi coba, ketika kita diskusi dengan orang, dialog kepada orang yang mau mencari al-haq ya. Nah, tapi kalau orang memang sudah mau cari menang kalah tinggal. Masih mencari al-haq ini, pengin diskusi, ajak dulu. Agama ini milik siapa, Pak? Seperti ini saya, Bapak. Bukan, agama ini yang milik Allah. Sepakat? Ya, sepakat. Allah itu kan Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha mahia. Berarti kita Muslim ya Pak, Islam. Artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Berarti ikut aturan siapa Pak? Nah, ya ikut aturan Allah lah. Nah, sudah ini hal-hal ini sepakati baru masuk. Nah, apakah ini ada Pak dalam syariat? Orang yang paling paham tentang Islam itu siapa Pak? Kita, Rasulullah. Ya Rasulullah jelas. Seperti itu, ya. Nah, nggak bisa dengan akal. Wala lahwa, nggak bisa dengan hawa. Hawa ini bukan hanya sekedar hawa nafsu, namun juga perasaan-perasaan. Kan baik. Nah, kan ini kan masa orang sholat masuk neraka. Bapak ini bilang ini bid'ah, bid'ah sesat-sesat. Sholat, saya sholat masuk neraka. Bukan pada sholatnya yang bikin masuk neraka, Pak. Terus apa? Penyelisihan kita terhadap sunnah yang bikin kita masuk neraka. Nah, sehingga bukan permasalahan solawatannya, solat 1000 rakaat atau solawatan itu bagus, solat itu juga atau yang lain dikit-dikit, bukan pada itunya masuk nerakanya, tapi penyelisihan ketika kita beragama bukan dengan aturannya Allah, itu yang akhirnya bikin kita masuk neraka. Seperti itu. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam." Ayat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dimulai dengan yang rendah. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya Rabbku itu mengharamkan al-fawahish ma dhahara minha wa batan. Perkara-perkara fahishah, kemungkaran, kekejian, kemaksiatan. Yang tampak dan yang batin. Wal-ithma, dosa, ini Allah haramkan juga. Wal-baghi, melampaui batas, ini juga Allah haramkan. Ya, berturut-turut, yang terendah-rendah-rendah sampai wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah mengharamkan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah. Ternyata tidak cukup, tidak selesai. Allah lanjutkan, wa antakulu alallahi ma la ta'lam. Dan engkau berbicara mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama Islam, apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, berbicara atas nama Allah dalam perkara ini yang kita tidak punya ilmunya, itu dosanya jauh lebih besar dibanding kesyirikan. Nah, kok bisa? Nah, syirik, bukannya syirik itu dosa terbesar. Nah, ya kita kan ya bisa loh, ini Allah yang menyebutkan, masa Allah mau salah dalam firman-Nya seperti itu. Jelas oleh para ulama, lo kok bisa al-qaul 'ala Allah, berbicara atas nama Allah dalam perkara agama ini tanpa ilmu, itu dosanya lebih besar dari syirik. Karena kalau sudah orang berbicara tanpa ilmu, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama tanpa ilmu, itu ngerembetnya ke semua. Syiriknya iya, bid'ahnya iya, keyakinan kemungkarannya iya. Nah, makanya akhirnya lebih parah dibandingkan syirik. Karena di situ syirik masuk, bid'ah masuk. Nah, ya, sama, kita enggak boleh berbicara agama ini tanpa ada dalil, tanpa dari sunat Al-Qur'an dan sunnah. Qala innama huwa alittiba wa tarkul hawa. Ini hukum asal kita beragama. Ikut. Nah, dan meninggalkan hawa nafsu. Ikut siapa? Ikut Rasulullah. Ikut Allah, iya. Ya gimana caranya ikut Allah? Ikut Rasulullah. Seperti apa yang kita ketahui dari hikmahnya? Alhamdulillah. Kalau yang tidak ketika kita tidak mengetahui hikmahnya, ya sudah, kita sami'na wa ta'na. Nah, kita mendengar dan kita taat. Ini seorang muslim, seperti prinsipnya itu adalah ketika agama mengatakan biru, walaupun hawa nafsu kita mengatakan merah, atau akal kita mengatakan putih, ketika agama mengatakan biru, ya biru. Nah, kenapa? Yang menciptakan kita, mata kita, apa semuanya kita, itu zat yang mengatakan itu biru. Nah, sehingga kalau kita mengatakan itu putih, ya kita yang salah, sudah jelas sudah. Seperti itu. Ini permisalan sederhana ya. Nah, sehingga barakallahu fikum, inilah agama. Inilah kaitannya sunnah dengan Al-Qur'an. Mengapa kita butuh sekali dengan sunnah? Karena tanpa sunnah kita enggak bisa beragama. Enggak bisa kita memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadhal. Buah pala. Ada pembahasan di kalangan ulama tentang pembahasan makan buah pala. Buah pala ini dalam bahasa Arabnya istilah jauzatul hindi atau jauz al hindi. Sebetulnya bukan pada sekedar palanya, namun di situ sebagian jenis pala itu terbukti di situ ada makna taftir. Taftir ini membuat lemas, membuat apa namanya? Ya, tidurannya ada membuat bisa kehilangan kesadarannya seperti itu, ya. Nah, kalau jenis palanya seperti ini, memang banyak ulama menyebutkan haram, jangan. Akhirnya dengan obat bius gitu. Nah, kan nggak boleh mengkonsumsi obat bius. Ya kecuali kondisi darurat ketika operasi, ya, itu dokter yang menangankan seperti itu. Nah, maka sama dengan buah pala. Tinggal dilihat aja. Ya, gimana apa namanya kadar atau model yang bagaimana buah palanya itu. Ana sendiri sih merasakan seperti itu memang. Dulu ketika di Ambon sering banyak memang tempatnya ya. Akhirnya kecenderungannya ngantuk, bawaannya lemes seperti itu. Sebagian ulama di Saudi sendiri itu diperbolehkan buah pala atau yang bagian dari buah palanya, entah buah pala atau bijinya, dengan kadar yang sangat rendah sekali, ya, yang apabila tercampur makanan itu kehilangan bau, rasa dan warna. Dengan kadar yang sangat sedikit sekali, ini di Saudi diperbolehkan. Ketika ada orang mengimpor pala dalam dosis seperti ini diperbolehkan. Nah, ya, maka pemakaian dalam dosis atau sedikit, loh, terus apa fungsinya dosis sedikit ini? Allahu a'lam, namun kalau dalam makanan bagaimana, namun kalau dalam obat-obatan ini contohnya seperti misalnya pemakaian alkohol. Sebagian obat-obatan itu ada kandungan alkoholnya sedikit sekali. Fungsinya apa? Sebagai pengikat atau pengawet, sehingga obat itu tidak mudah rusak. Katanya seperti itu ya, kandungannya itu. Sehingga perlu dicampur alkohol agar tidak mudah rusak kandungannya. Ya. Alkohol yang sedikit sekali dengan niatan seperti itu, kalau memang betul kadarnya itu hanya pada taraf yang dimana akhirnya bau, rasa, dan warna itu sudah tidak ada, maka itu boleh. Nah, seperti itu. Ya, karena memang sudah tidak ada efeknya sama sekali. Murni hanya sekedar untuk mengawetkan saja. Sama seperti persis ketika air yang banyak kemasukan najisnya sedikit. Ya. Yang di mana air itu sudah tidak najisnya itu rasanya sudah tidak ada, baunya tidak ada, warnanya tidak ada, maka itu air yang bisa dipakai untuk berwudu. Seperti itu. Sehingga kembali kepada pala seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah. Nah, fadal. Mau Ramadan ya. Betul. Terkait infus, terlepas kita mau membahas dari sisi kiasnya panjang lebar, namun intinya begini, infus juga ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana ketika kita berpuasa di infus, maka tinggal dilihat infusnya tersebut. Infus itu macam-macam. Ada fungsinya sebagai pengganti energi. Ya, orang sudah nggak bisa makan minum, entah nggak sadar, itu kan butuh kalori, butuh energi. Disikatlah glukosa atau apa yang lain, yang fungsinya sebagai pengganti makanan minuman. Gitu ya, Bu Aisyah? Ada itu? Nah, kalau seperti ini, maka ini membatalkan puasa. Adapun infus, kalau sekedar murni obat, di infus, itu bukan untuk sebagai pengganti makan minuman, namun murni sebagai obat, entah masukkan cairan apa dan yang lainnya untuk obat, maka yang seperti ini, yang rajih tidak membatalkan puasa. Ingat dilihat kandungan infusnya itu untuk apa. Nah, begitu Abu Aisyah. Nah, ya kalau itu memang untuk infus itu fungsinya untuk pengganti makanan minuman, ya orang itu kan kalau sudah sakit mau aja ya muntah-muntah-muntah nggak bisa masuk makan akhirnya kan diinfus, ya kan? Biar tidak. Nah, ini infus yang seperti ini membatalkan. Tapi kalau murni untuk obat saja, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Nah, sama suntik juga kalau fungsinya murni obat, insya Allah tidak membatalkan puasa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau yang seperti itu maka jangan. Nah, jangan dibeli. Kalau sudah terpakai, kalau sudah ada gimana? Ya cepat habiskan aja deh. Kalau sudah kita sudah kedung punya, habiskan kasih siapa sudah. Daripada dibuang juga sayang, cepat habiskan deh. Nah, namun jangan dibeli lagi, jangan disimpan lagi, jangan di nah, seperti itu. Nah, keuangan dah semprot. Oh gitu, iya. Yes. Nah, betul. Iya, betul. Karena alkohol itu yang terlarang bukan hanya sekedar pemakai. Ya. Yang dilaknat itu pemakainya, hamiluha yang membawanya, ba'iuha yang menjualnya. Ini yang terlarang dari khamr. Bukan hanya orang yang memakai apa meminum khamrnya saja, menyimpannya juga terlaknat. Seperti kan hadisnya seperti itu. Namun yang perlu kita ketahui, alkohol itu sendiri sekarang oleh banyak orang, perusahaan-perusahaan besar yang lainnya, ini dirubah menjadi alkohol denat. Pernah dengar ini alkohol denat? Nah, kalau memang informasi yang sampai kepada Ana benar, bahwa alkohol denat itu ada alkohol yang, intinya apa? Kenapa kok diadakan alkohol denat? Biar tidak disalahgunakan menjadi minuman keras. Sehingga alkohol itu dengan entah proses bagaimana dihilangkan sifat memabukkannya. Ini namanya alkohol denat. Kalau memang betul seperti itu, maka alkohol denat ini sudah tidak seperti khamr hukumnya. Boleh, silahkan. Alkohol biasa dapat. Nah, seperti alkohol apa itu? Teknik ya. Ya. Nah. Nah. Nah, intinya gini saja, simple dah intinya. Alkohol teknik ini istilahnya itu, karena kan memang sebagian itu kan disalahgunakan oleh orang-orang itu seperti itu. Tinggal lihat saja, itu kalau dikonsumsi bisa memabukkan nggak misalnya? Hah? Mati, bukan memabukkan. Dengan kadar sedikit, bukan memabukkan. Iya betul, tapi pertanyaan bukan. Bukan kembali kepada fungsi. Namun, sudah misalnya ada orang nekat. Oh, namanya anak-anak sekarang. Antum tahu. Keanehan-keanehan anak-anak sekarang ini. Entah katanya yang dari Pempes, katanya yang dari apa lagi lah. Seperti itu informasinya. Iya kan? Bukan fungsinya ini. Tapi sekarang pertanyaan bukan pada itu. Ketika dia dikonsumsi, ya, sedikit misalnya. Pada dosis tertentu, entah berapa. Itu bisa mabukkan enggak? Nah, ha? Enggak. Kalau memang betul jangan mabukannya selesai. Maka alkohol jenis yang seperti itu bukan masuk ke dalam hukum khamr. Seperti itu intinya. Nah. Tidak najis di badan, betul. Nah. Betul. Betul, betul. Bahwa kita perlu ketahui beda antara haram dengan najis. Ya. Nah. Najis itu buka artinya bersentuhan aja sudah enggak boleh gitu. Ya kan? Adapun haram itu untuk dimakan. Namun sekarang permasalahannya bahwa di situ ada hadis innallaha la'ana al-khamr fil khamsah. Allah itu melaknat khamr dalam lima. Sehingga itu tadi di antaranya yaitu tadi yang membawanya, ya, yang menjualnya. Sehingga permasalahan keharamannya bukan dari sisi ketika dikonsumsinya, karena memang ada hadis yang menyatakan dilaknat pembawanya, ya. Nah, makanya ketika kondisi memang sangat dibutuhkan, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya para ulama di antaranya juga Syekh Utsaimin, ya. Pemakaian benda-benda yang haram, ya, dan dia tidak najis itu boleh. Nah, boleh. Misalnya dalam proses disinfekti apa? Nah, ini disinfektan atau seperti itu ya. Misalnya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih efektif dibandingkan alkohol. Ya, seperti itu. Maka silahkan dipakai secukupnya selesai sudah. Nah, itu. Karena dia memang sebetulnya bukan najis khamr itu. Nah, sehingga ini tolong dibedakan. Namun kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya, bukan juga atau darurat lebih-lebih seperti itu. Nah, itu tadi karena ada hadis Rasulullah melaknat. Nah, sehingga dari sisi itunya yang terlarang. Nah, barakallahu fikum. Gimana-gimana antara orang? Nah. Liga nisa bola azab. Nah. La yastarkun wa la yaktawun wa la yattayyarun wa ala rabbihim tawakkalun. Kan sebenarnya hadis Ibnu Abbas panjang ya. Hadis Ibnu Abbas panjang. Yang Rasulullah uridu ta'alayal umam di perlihatkan kepadaku umat-umat. Nah, lihat ini ada umat. Sampai di situ dilihat ada umat yang besar, katanya umatnya Musa, kemudian tunjukkan baru umatnya beliau alaihi salatu wasalam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyebutkan itu. Nah, di antara mereka ada 70 alfan la yadkhulul jannah bighairi hisab wala adab. Kan gitu ya. Nah, di antara umat tersebut ada yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Para sahabat bertanya, siapa yang mereka ya Rasulullah? Mereka itu layak tarkun, tidak minta di rupiah. Layak tawun, tidak minta di kai. Nah, walayat atayyarun, tidak tatoyur, anggapan sial, anggapan sial. Nah, wala rabbihim yatawakkalun. Dari hadis ini, kemudian ulama mengambil dalil bahwa meminta rukyah ini menjadi sebab orang tidak mendapatkan keutamaan tadi. Nah, ya, yang perlu kita ketahui, meminta rukyah untuk diri sendiri. Kita sakit nih, tolong saya dirukyah. Itu yang akhirnya menyebabkan tidak mendapatkan keutamaan tadi. Nah, adapun kita dirukyah tanpa meminta, nggak ada masalah. Kita dirukyah tanpa kita meminta, nggak ada masalah. Kita sakit, nah, ada orang saudara kita atau istri kita merukyah kita, ya alhamdulillah. Yang penting kita nggak minta, dah intinya seperti itu. Ya, nah, jadi tidak semua orang yang dirukyah tidak mendapatkan keutamaan, tidak. Orang dirukyah yang tidak mendapatkan keutamaan tadi itu dirukyah yang dia meminta untuk dirukyah. Nah, ya sebetulnya sih hukum asalnya rukyah. Oh ya, kita hadir kan berarti kita minta dirukyah kan gitu. Ya sama. Nah, seperti itu. Walaupun terkadang rukyah masal itu juga banyak beberapa dari sisi-sisi lain itu ada pelanggaran syar'inya ya. Nah, al-muhim ya kalau kita hadir untuk kemudian dirukyah sama. Kan daftar berarti kan? Berarti itu. Ya. Apa itu perukyahnya dikasih tahu ya. Ya, yang pasti ya, ikhwan anak tidak menasihati kita datang ke rukyah-rukyah masal seperti itu. Ya. Terkadang campur baur laki perempuan, terkadang di syuting, di video, yang lainnya. Terkadang juga siapa ini orang yang merukyah ini? Apa yang dipakai untuk merukyah seperti itu? Nah, tapi al-muhim, gimana tadi? Kita datang. Ya jangan, ya, kalau meminta jangan tetap seperti itu. Iya, ah antum ini kayaknya ini kesurupan nih. Cobalah dirukyah. Nah, ini bilang, ana enggak mau minta rukyah, ana bertawakal hanya kepada Allah. Seperti itu. Tapi kalau ada yang mau merukyah ana ya silahkan, ana enggak mau minta pokoknya kan bisa. Nah, seperti itu intinya. Pokoknya tawakalnya kepada Allah. Nah, perkara orang lain merukyah jazalah khair. Nah, seperti itu. Yang penting jangan meminta. Baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.